Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik, pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Af'alu at-tasyiri wa at-tahwili. Af'alu at-tasyiri wa at-tahwili. Kathiratun. Wahia al-awwal ja'ala nahwu qawlihi ta'ala faja'alnahu haba'an manthura. Faja'alnahu haba'an manthura. Al-Furqan ayat 23. Af'alu tasir wa tahwil itu jumlahnya cukup banyak. Di antaranya yang pertama ialah ja'ala, seperti dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an manthura. Faja'alna na fa'il, dhamir ha maf'ul bih yang pertama, haba'an manthura maf'ul bih yang kedua. Asani radda, radda nahu fa'adda syu'urahunna. Fa'adda syu'urahunna as-suda bidhan. As-suda bidhan. Fa'adda syu'urahunna as-suda bidhan. Yang kedua, adda. Contoh fa'adda syu'urahunna as-suda bidan, maka dia mengembalikan rambut-rambut atau merubah rambut-rambut wanita itu yang asalnya hitam menjadi putih. Asalis taroka, taroka, nahwu qawlihi ta'ala, wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din, wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din. Al-Kahfi ayat 99. Nah, termasuk af'alu tafsir dan tahwil ialah taroka, seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Ba'dahum maf'ul biha pertama, yawma idzin ini maf'ul fi, dianggap maf'ul bi yang kedua ya. Atau yauma idzin maf'ul fi yamuju fi ba'd maf'ul bi ya, mahal nasab. Arabi ittakhadha, ittakhadha nah qawlihi ta'ala, ittakhadallahu ibrahima khalilan, ittakhadallahu ibrahima khalilan, An-Nisa ayat 125. Nah, Ibrahimah maf'ul bi yang pertama, khalilan maf'ul bi yang kedua. Al-Khamis takhidha, takhidha nahu takhidtu sa'dan sadiqan, takhidtu sa'dan sadiqan. Sa'dan maf'ul bi yang pertama, sadiqan maf'ul bi yang kedua. As-sadis sayyar, sayyar nahu quwwatul hararati, quwwatul hararati tusayyir al-ma'a bukharan, quwwatul hararati tusayyir al-ma'a bukharan. Yang keenam ialah sayyar, contohnya quwwatul hararati, panas yang sangat kuat, tusayyirul ma'a, merubah air bukhoran menjadi apa ini, panas berasap. Al-ma'a maf'ul bih yang pertama, bukhoran maf'ul bih yang kedua. As-sabiq wahaba, nahu wahabani Allahu fida'aka, wahabani Allahu fida'aka, ya mutakallim maful bi yang pertama, fida'aka maful bi yang kedua. Nah, ini contoh-contoh af'alut tasyir wa tahwil yang juga memiliki dua maf'ul bih, termasuk dhanna wa akhwatuha. Selanjutnya, al-mas'alatu as-sadisa, masalah yang keenam. Kullu af'al at-tasyir wa at-tahwil tatasarrafu, kullu af'al at-tasyir wa at-tahwil tatasarrafu ma 'ada wahaba, ma 'ada wahaba fa innaha mulazimatun di sighatil madhi, fa innaha mulazimatun di sighatil madhi. Wa kullu mastuqqa min af'ali tasyiri ya'malu amala madhiha aydan, wa kullu mastuqqa min af'ali tasyiri ya'malu amala madhiha aydan. Setiap af'alu tasyir wa tahwil bisa ditasrif, tak cuma fi'il madhi saja, bisa mudharatnya, bisa amar. Selain wahaba, ini selalu berbentuk fi'il madhi. Dan semua pecahan dari af'alu tasyir bisa beramal seperti fi'il madhinya. Jadi gak harus beramal dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk fi'il mudhari, dalam bentuk fi'il amr, bisa. Kecuali apa? Wahaba, selalu berbentuk fi'il madhi. Naam, barakufikum. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Dhannau akhwatuha, laha salah satu ahkamin, laha salah satu ahkamin, al-ikmalu wal-ilgha'u wat-ta'liqu, al-ikmalu wal-ilgha'u wat-ta'liqu. Dhanna wa akhwatuha memiliki tiga hukum yang berlaku. Yang pertama ialah ikmal, yang kedua ialah ilgha', yang ketiga ialah at-ta'liq. Naam barakallahu. Al-mas'alatu ats-tsaminah, al-ikmal wal-mu'adu bihi tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulaini laha, tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulaini laha. Fahuwal aslu wadhalika yakunu fil jami' ikmal, yang dimaksud dengannya ialah menasabkan mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul bihnya. Ini hukum asal dhanna wa akhwatuha, dan berlaku untuk semua anggota dhanna wa akhwatuha, baik yang termasuk af'alul qulub maupun af'alut tasyir wa tahwil. Ini hukum asal ialah apa? Ikmal, yakni tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulain laha. Barakallahu. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Atas al-mas'alatu at-tasi'ah. Nah, masalah yang ke-9. Al-ilgha' al-ilgha' huwa ibtalul amali lafdan wa mahallan fil juz'aini. Al-ilgha' huwa ibtalul amali lafdan wa mahallan fil juz'ain. Wadalika lidhafil amiri. Wadalika lidhafil amiri bitawassutihi bainal juz'ain. Bitawassutihi bainal juz'ain. Wadalika lidhafil amiri bitawassutihi bainal juz'ain. Nahwu al-amiru dhonantu musafiran. Al-amiru dhonantu musafiran. Au lidhafil amiri. Au lidhafil amiri bita'akhurihi anhuma. Bita'akhurihi anhuma. Nahu al-madinatu jamilatun hasibtu. Al-Madinatu jamilatun hasibtu. Wa ilgha'ul amil al-muta'akhari. Wa ilgha'ul amili al-muta'akhari aqwa min i'malihi. Wa ilgha'ul amili al-muta'akhari aqwa min i'malihi. Kama wa anna ikmal al-amil al-mutawassiti. Kama wa anna ikmal al-amili al-mutawassiti aqwa min ilghaihi. Kama wa anna ikmal al-amili al-mutawassiti aqwa min ilghai. Wal ilghau jaizun liwujudi sababihi la wajibun. Nah, ilgha itu artinya batal amal dhanna wa akhwatuha, baik secara lafadznya maupun secara mahalnya. Fil juz'ain, pada bagian mubtada khobar. Jadi maf'ul bih pertama, maf'ul bih yang kedua, batal. Ilgha itu apa? Batal total amalnya, tidak beramal sama sekali, baik secara lafadz maupun secara mahal. Mengapa hal itu terjadi? Karena amil lemah, disebabkan berada di antara, ya, berada di tengah antara mubtada khobar, diapit, nah, sehingga enggak mampu bergerak. Ya. Contoh, al-amiru dhonantu musafiran. Al-amiru mubtada, musafiran khobar, dhonantu di tengah, ya, cepit antara mubtada khobar, sehingga enggak bisa gerak, lemah, enggak, ya, ya, nah, enggak mampu merubah mubtada dan khobar, sehingga dia apa, ilgha, batal amalnya secara total, baik secara lafadz maupun makh, karena posisinya berada di tengah antara mubtada khobar, lemah, enggak berdaya, ya, atau dia berada di akhir setelah mubtada khobar. Contoh, al-madinatu jamilatun hasibtu. Al-madinah mubtada, jamilatun khobar. Hasibtu, baru muncul hasibtu. Ya, sudah diserang mubtada khobar dulu. Akhirnya dia berada di akhir, lemah. Nah, baik, kalau amilnya ada di akhir, maka ilgho lebih kuat daripada imam. Berarti al-madinatu jamilatun hasibtu, ini lebih bagus ilgho daripada imam. Adapun kalau amilnya di tengah, maka imam lebih kuat daripada ilgho. Contohnya, al-amiru dhonantu musafir, itu lebih kuat al-amira dhonantu musafir. Dari sini bisa kita ambil faedah bahwasanya ilgho itu hukumnya apa ini? Jais, boleh, dengan adanya sebabnya, yakni amilnya di tengah antara mubtada khobar atau di akhir setelah mubtada khobar. Ilgho sifatnya jais, tidak wajib. Artinya, kalau di tengah tetap beramal, ya enggak apa-apa. Di akhir tetap beramal juga tidak apa-apa. Hanya saja kaidahnya, kalau amilnya di akhir lebih kuat ilgho daripada imal. Kalau amilnya di tengah antara mubtada khobar, maka lebih kuat apa ini? Imal daripada ilgho. Ya, insyaallah, ya. Nanti kita lanjutkan faedah berikutnya. Ya, al-masail, beberapa masalah yang lain, ya, pelan-pelan. Nah, ini suaranya masih belum bisa plong, ya. Nah, semoga awal pertemuan kita ini bisa barokah dan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakum khair atas doa kalian semua, ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.